بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني أعزكم الله masing-masing insan yang hidup di muka bumi ini dia pasti melalui beberapa periode dalam sebuah kehidupan. Masing-masing insan melalui periode atau masa-masa keadaan dirinya sebagai ruh di alam arwah. Ini telah dilalui oleh insan-insan yang hidup. Kemudian dia melalui periode kehidupan di alam rahim. Kemudian setelah itu dia melalui periode kehidupan di alam dunia ini. Setelah alam dunia, masing-masing akan mengalami periode kehidupan berikutnya di alam barzakh dan berujung di alam akhirat. Di darul akhirah, negeri yang abadi, imma jannah wa imma nar. Mungkin di surga bagi kaum mukminin muttaqin, atau mungkin neraka bagi kaum kafirin. Ikhwanatina azakumullah, untuk kita-kita sekarang ini sedang menjalani periode darud dunia, periode kehidupan dunia. Masing-masing kita yakin bahwasanya kita di dunia ini tidaklah abadi alias fana. Dan kita akan menuju ke darul akhirah, negeri akhirat, negeri yang abadi, yang sebelum itu didahului dengan alam barzakh, alam kubur. Dari sini khamdina azakumullah, dikarenakan darud dunia ma'bar, dikarenakan negeri dunia itu hanyalah perlintasan, bukan darul qarar, bukan tempat atau negeri untuk domisili abadi. Maka dalam Islam khairatina azakumullah dijelaskan cukup panjang tentang keadaan dunia negeri yang sekarang ini kita hadapi. Kalau kita membaca ayat Qur'aniyah dan membaca sabda-sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka di sana akan didapati sekian banyak keterangan-keterangan tentang dunia, tentang darud dunia ini. Dan kita akan mendapati di sana barakallahu fikum, ternyata darud dunia atau yang namanya dunia sesuatu yang mazmumah, seringkalinya dicela dalam Al-Quranul Karim, dicela dalam sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan sekaligus dijelaskan bagaimana sikap kita yang sebenarnya, sikap kita yang seharusnya dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Ikhwanum tina azakumullah, tema yang kita angkat pada kesempatan sore hari ini ialah sebuah tema dengan judul Ada Apa Dengan Dunia. Jawabannya, bagi orang-orang yang betul-betul mengkaji bimbingan Islam, sangat jelas. Ada apa dengan dunia? Jawabannya, dunia itu negeri tempatnya orang-orang beramal, negeri tempatnya orang-orang melaksanakan perintah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam, negeri yang tidaklah abadi, namun negeri akan hancur, akan fana. Negeri yang hakiki adalah kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda menjelaskan tentang dunia ini, inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa. Sesungguhnya dunia ini hulwatun, manis, khadiratun, dikatakan hijau, manis, lezat dirasakan, hijau, sedap dipandang. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menunjuk kalian sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi ini, fayanzuru kaifa ta'malun, untuk Allah melihat bagaimana amal-amal kalian. Fattaqud dunya wattaqun nisa, maka waspadailah oleh kalian dunia ini dan waspadailah oleh kalian kaum wanita. Rawahu Muslim. Fayanzuru kaifa ta'malun, Allah melihat bagaimana amal kalian. Sehingga dunia daru amal, wal akhirah daru hisab. Dunia negeri amalan, akhirat negeri hisab. Dan dalam riwayat tadi barakallahu fikum, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menggambarkan kepada kita tentang bagaimanakah dunia itu. Beliau mengatakan inna dunya hulwatun khadirah, dunia itu manis, nikmat, lezat, dirasakan, hijau, sedap dipandang. Menipu, menyenangkan. Namun dia akan hancur berantakan. Sehingga Rasulullah SAW memberikan tahzir, peringatan kepada kita kaum muslimin terkait dengan bahaya dunia. Dan di antara dunia ialah kaum wanita. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Disebutkan dalam banyak ayat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kondisi dunia ini. Di antaranya disebutkan dialah Ankabut ayat yang ke-64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan." Lau kanu ya'lamun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan lahwun, main-main, sia-sia, wala'ib, main-main. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya kalau mereka memiliki ilmu. Dikatakan lahwun wala'ib, dunia itu perkara yang sia-sia, dunia itu perkara yang main-main. Sehingga menyenangkan, rasanya nikmat, lezat, dan sedap mata memandang. Dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang permisalan dunia. Disebutkan di Al-Hadid ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama." Wafil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah menegaskan ya, tentang dunia ini. Ada apa dengan dunia? Kata Allah, ketahuilah sesungguhnya atau hanyalah kehidupan dunia itu adalah la'ib, main-main. Walahun, perkara yang sia-sia. Wazinatun, perhiasan, perkara yang dihias-hiasi. Watafakhurun bainakum, isinya ialah tafakhur, saling berbangga di antara kalian. Watakathur, dan saling berbangga dengan banyaknya amwal, harta benda. Walaulat, anak. Itu isinya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dunia ini, permisalannya ialah kama tsali ghaytin a'jabal kuffara nabatuh, diumpamakan seperti ghayth, seperti air hujan yang turun membasahi sawah, membasahi ladang-ladang, yang membuat takjub para petani-petani tumbuh-tumbuhannya itu, hasil sawahnya itu dunia. Diumpamakan sebagaimana sawah-sawah kali pertama yang namanya tanah itu kering tandus, dikasih guyur hujan, air hujan yang bermanfaat yang namanya ghais, kemudian menjadi basah, menjadi gembur, menumbuhkan tanaman-tanaman. Kali pertama muncul tanaman-tanaman tadi hijau. Semakin lama, semakin hijau. A'jabal kufara nabatuh, betul-betul menakjubkan para petani-petani itu tumbuh-tumbuhannya. Al-kufar az-zurrah. Kenapa dikatakan dengan bahasa al-kufar? Itu mereka itu kufur nikmat. sehingga dikasih bahasa al-kufar. Dalam tafsirnya antum baca barakallahu fikum, al-kufar dimaknakan dengan az-zurra', betul-betul para petani tadi merasa takjub dengan hijaunya tanaman dia, hijaunya sawah dia, hijaunya ladang dia, yang membuat dia menjadi kufur nikmat. Thumma yahiju fatarahu musfar. Setelah hijau tadi ya ikhwan, hijau royo-royo, sedap mata memandang, semakin lama semakin menguning. Begitu ya, padi awalnya hijau, semakin tumbuh semakin hijau, semakin menyenangkan. Lama-lama menguning. Siap dipanen. Setelah dipanen diapakan ya, Pak? Setelah dipanen diapakan? Dibakar habis, kemudian dibakar lagi untuk ditanami lagi. Tsumma yakunu hutama. Kemudian dia pun dibakar habis. Itulah dunia. Awalnya hijau, lama-lama menguning, kemudian terbakar habis. Yang namanya dunia, awal mula muncul begitu indah, begitu manis, begitu lezat, begitu nikmat, begitu sedap, tapi kemudian akan hancur berantakan fana. Hancur dengan hancurnya dunia ini, dia tidak akan abadi selama-lamanya. Allah mengatakan di akhirat nanti, wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan di akhirat nanti hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, azab yang syadid, azab yang pedih dari Allah Azza wa Jal. Atau yang kedua, maghfirah, ampunan dari Allah Azza wa Jal dan keridhaan daripadanya. Hanya dua, azab atau maghfirah dari Allah Azza wa Jal. Kalau azab, neraka tempatnya. Kalau maghfirah dan ridhaan, surga tempatnya. Imma jannah wa imma nar. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Itu dunia. Barakallahu fikum. Sehingga ada apa dengan dunia? Dunia itu kenikmatan yang semu. Ada apa dengan dunia? Dunia itu kelezatan yang fana. Ada apa dengan dunia? Dunia itu isinya cuma lahwun wala'id. Perkara yang sia-sia. Perkara yang main-main. Ada apa dengan dunia? Dunia itu isinya cuma tafakhur wa takathur. Saling berbangga-bangga dengan jumlah harta yang dia miliki, dengan banyaknya harta yang dia punya, dengan banyaknya anak yang dia punya. Tafakhur wa takathur. Itu dunia. Ada apa dengan dunia? Dunia itu fana, tidak akan abadi, akan hancur berantakan dan diganti dengan darul akhirah yang hakiki, yang sesungguhnya. Barakallahu fikum. Dunia ini khonatina azakumullah digambarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam Sahih Muslim dari hadis Al-Mustawrid Ibnu Syaddad radiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, wallahi, kata Rasul, wallahi ma dunia fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum asbu'ahu fil yam fal yandur bima yarji'. Sungguh demi Allah, kata Rasul, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat melainkan seperti seseorang di antara kalian menjadikan jari jemarinya dia masukkan dalam samudra yang luas. Jarinya dimasukkan dalam samudra yang luas, maka silakan dia lihat apa yang kembali yang menempel di jarinya tadi. Itulah dunia. Antum datang di tepian pantai, pantai yang begitu luas. Ini baru pantai yang ada di wilayah sini, belum pantai seluruh dunia. Jarinya antum dimasukkan, nempel, lalu antum angkat. Basah-basah yang menempel di jari-jari antum, itulah dunia. Itulah dunia. Sementara samudera yang luas tadi itu, itulah akhirat. Falyanzur bima yarji. Yang nempel tadi itu, yang sedikit tadi itu, yang diperebutkan oleh umat manusia. Yang diperebutkan oleh umat manusia. Yang dikejar-kejar oleh umat manusia. Itulah dunia. Dunia itu sesuatu yang rendah. Dunia dinamakan dunia li'anna hadani. Dunia dinamakan dengan kalimat dunia dikarenakan dia dani, sesuatu yang rendah, yang bawah, yang hina. Sangat sedikit sekali barakallahu fikum, tidak mungkin dibayangkan dan digandengkan, disandingkan dengan yang namanya al-akhirah. Barakallahu fikum. Ada apa dengan dunia? Dunia ini khairatina azakumullah, sesuatu yang kita cintai, namun sesuatu yang bakal ditinggal. Dunia ini sesuatu yang kita cintai, fitrahnya manusia mencintai dunia, tetapi bakal ditinggal. Barakallahu. Allah menegaskan dalam firman-Nya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah ila akhir ayat. Dihias-hiasi bagi manusia ini kecintaan kepada syahwat. Kecintaan kepada syahwat dari kalangan kaum wanita, anak-anak, harta benda yang melimpah ruah, baik itu emas, perak, kuda-kuda yang gagah, kendaraan-kendaraan yang mewah, hewan-hewan ternak, hasil-hasil bumi, hasil-hasil bumi. Itulah kehidupan dunia. Barakallahu fikum. Dikatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Kita dibikin cinta dengan dunia. Itu fitrahnya manusia. Membuat kita harus mencarinya, kita harus mengejarnya, kita harus menumpuk-numpuknya. Tapi pada kenyataannya barakallahu fikum, nanti bakal ditinggal. Nanti bakal ditinggal. Ketika seorang insan tadi mati, maka seluruh dunia yang dia miliki, dia tinggal semuanya. Untuk siapa? Untuk ahli warisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita thalatha." Ada tiga perkara yang bakal mengikuti sang mayit, orang yang telah mati, jenazah yang mati, diikuti tiga perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Dia akan diiringi, diikuti oleh keluarganya, oleh hartanya, oleh amalnya. Fayarji'u thnani wa yabqa ma'ahu wahid. Maka yang kedua, maka yang dua perkara akan pulang dan satu akan bersama dengan dia menyertai. Kata Rasulullah, yasba'uhu yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Dia akan diikuti tiga perkara tadi, lalu keluarganya, harta bendanya pulang balik, wa yabqa 'amaluhu, dan amalnya yang akan bersama dengan dia. Istrinya, anak-anaknya, harta bendanya, rumahnya, mobilnya, tanahnya, tabungannya, semua yang dia miliki ketika itu, semuanya balik. Yang menemani dia hanya satu, amal perbuatan yang dia lakukan selama ini. Imma amal baik atau amal buruk. Balik. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menegaskan bahwasanya harta benda yang kita miliki sesungguhnya apa yang telah kita gunakan, apa yang telah kita keluarkan. Kata Rasulullah SAW, ayyukum malu warithihi ahabu ilaihi min malih. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Nah coba, siapa di antara antum yang lebih mencintai harta ahli waris daripada hartanya sendiri? Jawabannya, ya tentunya cinta hartanya sendiri. Itu jawabannya para sahabat, ya Rasulullah, ma minna illa wa maluhu ahabu ilaihi min mali waris. Ya Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kita melainkan tentunya harta sendiri lebih dia cintai daripada harta ahli waris. Maka Rasulullah alaihi wasallam menegaskan, maluhu ma qaddam wa malu warisihi ma akhar. Hartanya, harta kamu sendiri, apa yang telah kamu persembahkan, apa yang telah kamu pergunakan. Sementara harta ahli warisnya, apa yang dia tangguhkan, yang dia tinggal. Jadi ketika seorang insan itu banting tulang peras keringat, mencari yang namanya dunia, mengumpulkan yang namanya dunia, menumpuk-numpuk yang namanya dunia, membuat rumah, memiliki mobil, kendaraan, dan segala macamnya, itu semuanya bukan untuk dia. Untuk siapa? Itu adalah hartanya ahli waris. Ketika dia mati, enggak dia bawa di kuburan. Kalaupun dibawa di kuburan, ya enggak bakal dia bawa ke alam kubur. Itu semua ditinggal untuk ahli warisnya. Itu adalah hartanya ahli waris. Harta yang kamu miliki, yang sudah kamu pakai, yang sudah kamu makan, yang sudah kamu pergunakan, kamu belanjakan, itu harta kamu. Maka lihat berapa harta yang kamu miliki. Kamu lihat berapa harta benda yang kamu miliki yang digunakan untuk perkara-perkara kebaikan, itu berapa. Itulah miliknya. Kalau ternyata selama ini harta yang kamu pakai itu hanya untuk perkara-perkara mubah, makan minum, ya sudah, yang kamu miliki cuma perkara yang mubah. Jadi kamu tidak punya harta apa, kamu tidak memiliki investasi akhirat. Kalau ternyata yang dia miliki, harta yang dia punya digunakan untuk perkara-perkara yang mungkar, justru digunakan untuk perkara-perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jal, itulah hartanya dia. Harta yang buruk, harta yang jelek, yang membuat dia sengsara di yaumul kiamah. Kalau dia gunakan untuk kepentingan-kepentingan akhirat, digunakan untuk infak fi sabilillah, digunakan untuk sedekahun fi sabilillah, dikeluarkan zakat yang wajibah, dikeluarkan sedekah infak yang wajib, diperbanyak, dipergunakan untuk investasi akhirat, sedekah jariah, sedekah yang lainnya, itulah harta yang tersimpan di yaumul kiamah nanti di sisi Allah Azza wa Jalla. Barakallahu. Ada apa dengan dunia? Dunia yang kamu cari selama ini bukan milik antum, itu milik ahli warisnya antum. Yang milik antum apa yang telah antum persembahkan selama ini. Subhanallahi azakumullah, sesuatu yang membuat orang itu miris, tabiat asal seorang insan justru lebih mencintai harta ahli waris. Itu kondisi real, kondisi nyata umumnya umat manusia. Ternyata lebih menyukai harta ahli waris daripada hartanya sendiri. Ketika diajak dan diminta untuk sedekah fisabilillah, infak fisabilillah, investasi akhirat, ngeluarkannya itu berat. Sebagian yang ngeluarkannya itu hitungan. Hah? Ya, 1.000. Ya Allah, 10.000. Ya Allah, 100.000 udah banyak sekali. Ya Allah, 500.000. Ya Allah, 1.000.000. Bayangannya paling banyak sudah saya. Giliran untuk perkara-perkara yang selain ini enggak pakai hitung-hitungan. Katanya orang Jawa bral brol bral brol. Gitu ya. Langsung keluar, keluar, keluar, keluar, keluar, keluar dengan tanpa kalkulasi, padahal itu bukan milik dia. Itulah keanehan umat manusia barakallahu fiik. Inilah kenapa Rasulullah alaihi salatu wasallam mengingatkan kita akan bahaya dunia. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kamu dengan dunia dan takutlah kamu dengan yang namanya kaum wanita. Sehingga dunia perkara yang rendah barakallahu fikum. Semua kaum muslimin yang mengerti tentang agamanya, maka dia tentu pasti akan tahu bagaimana hakikat dunia yang ada ini. Ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa mawalah. Kata Rasulullah SAW bahwasanya dunia itu terlaknat dan dilaknat semua isi dunia kecuali zikrullah, zikir kepada Allah Azza wa Jal, wa mawalah, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan zikir kepada Allah, wa aliman wa muta'allima, atau orang yang alim dan orang yang belajar ilmu. Di riwayat At-Tirmidzi, Nabi mengatakan hadits hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Maka di sini hadirin jazakumullah, perlu kemudian kita mengetahui bagaimanakah bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam sikapi dunia ini. Dan sebelumnya perlu diketahui khonamti na'azakumullah bahwasanya dunia itu tercela bukan dikarenakan tanahnya, bukan dikarenakan waktunya, bukan dikarenakan apa-apanya, tetapi dunia tercela dikarenakan umumnya amal-amal Bani Adam di dunia ini. Dijelaskan Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika menjelaskan hadis yang ke-31 dari hadis Arba'in Nawawi yang beliau sempurnakan menjadi 50 hadis, ketika menerangkan hadis izhad fi dunya yuhibbukallah wa izhad fi ma fi aitin nas yuhibbukan nas, beliau menjelaskan, saya bacakan lafadznya di kadang sangat penting, beliau menyatakan i'lam anna dhammal warid fil kitabi wa sunnah lid dunya laisa huwa raji'an ila zamaniha alladhi huwa al-lail wan-nahar al-muta'aqiban ila yaumil qiyamah. Ketahuilah bahwasanya celaan yang terdapat dalam kitab dan sunnah tentang dunia, celaan itu bukan kembali kepada masanya, bukan kepada zaman, waktu-waktu dunia, yaitu malam dan siang yang akan datang silih berganti sampai yaumil qiyamah nanti. Bukan. Yang tercela bukan zamannya. Yang edan bukan zamannya, ya. Itu bahasanya. Jangan mencela zamannya, jangan mengatakan zaman edan. Yang edan bukan zamannya, bukan malam, bukan siang, yang terus silih berganti akan datang sampai yaumul qiyamah. Beliau mengatakan fa innallaha ja'alahuma khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arshukura. Sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam dan siang itu sebagai ruang kesempatan bagi orang-orang yang ingin berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, atau yang mengharapkan atau menginginkan syukur kepada Allah. Bukan masanya. Jika beliau mengatakan walaisa dzammu raji'an ila makani dunya alladhi huwa al-ardhu allati ja'alaha Allahu li bani adama mihadan wa sakana. Celaan terkait dengan dunia juga bukan kembali kepada tempat dunia, yaitu bumi ini, tanah ini, bukan. Bumi yang Allah jadikan untuk Bani Adam sebagai tempat berpijak dan sebagai tempat tinggal, bukan tanahnya yang tercela, bukan buminya. Wala ila ma auda'ahu Allahu fiha min al-jibali wal bihari wal anhar wal ma'adin. Celaan itu juga bukan kembali kepada apa yang Allah simpan dalam bumi ini, baik itu gunung-gunung, lautan-lautan, samudra, sungai-sungai, tambang-tambang, bukan itu yang tercela. Wala ila ma ambatahu fiha min asyjari wazzar'. Juga celaan tadi tidak pula kembali kepada apa yang Allah tumbuhkan di dunia ini dalam bentuk pohon-pohon dan tanaman-tanaman. Bukan itu yang tercela. Wala ila ma batha fiha min al-hayawanati wa ghairi dhalik. Juga celaan tadi bukan kembali kepada apa yang Allah sebarkan di muka bumi ini dari hewan-hewan atau yang semisalnya. Bukan. Beliau mengatakan fa inna dhalika kullahu min ni'matillahi ala ibadih bima lahum fihi min al-manafi'. Sebab apa yang disebutkan tadi, semua itu termasuk nikmat Allah atas hamba-hambanya. Di dalamnya ada kemanfaatan-kemanfaatan untuk hamba-hamba Allah. Walahum bihi min al-i'tibar wal-istidlal ala wahdaniyati sani'ihi wa qudratihi wa 'azamatihi. Dan apa yang disebutkan tadi barakallahu fikum bisa dijadikan sebagai ibrah, pelajaran bagi umat manusia, sebagai dalil, bukti bagi umat manusia yang menunjukkan keesaan Allah sang pencipta dunia, yang menunjukkan kudrahnya Allah, yang menunjukkan azamatullah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang tercela. Lalu apa yang tercela ya ikhwan? Beliau mengatakan wa innama dzammu raji' ila af'ali bani adam alwaqi'ah fid dunya. Namun yang tercela, yang namanya celaannya itu kembalinya kepada perbuatan-perbuatan Bani Adam yang terjadi di dunia ini. Perbuatan manusianya, Bani Adamnya. Beliau mengatakan li anna ghalibaha waqi'un ala ghairil wajhi alladhi tuhmadu 'uqbah atau tuhmadu 'aqibatuh. Sebab kata beliau pada umumnya amal-amal Bani Adam terjadi tidak sesuai dengan sisi yang dipuji akibatnya. Bal yaqa'u 'ala ma tadurru 'aqibatuhu aw la tanfa'. Bahkan umumnya perbuatan Bani Adam terjadi pada perkara-perkara yang membahayakan akibatnya atau tidak bermanfaat akibatnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwal wal awlad ila akhir ayat." Yang dibacakan tadi barakallahu fiik. Sehingga yang tercela itu adalah perbuatan kitanya. Perbuatan Bani Adamnya. Pada umumnya perbuatan Bani Adam itu tidak beres, tidak benar, tidak ada manfaatnya, bahkan membahayakan mereka sendiri. Dikarenakan umumnya seperti itu, sehingga dunia dicela. Dunia dicela. Maka di sini karantina azakumullah, perlu kita kaji bimbingan Islam barakallahu fikum, bagaimana caranya supaya kita tidak termasuk dalam kategori al-mazmumin, orang-orang yang tercela di dunia ini, selamat dari kehinaan dunia, selamat dari rendahnya dunia, selamat dari laknat Allah terkait dengan dunia. Prinsipnya disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Katanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dalam Sahih Bukhari, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Suatu kali Rasulullah alaihi salatu wassalam memegang pundakku. Pegang pundak. Faqala, sambil bersabda, memberikan wejangan. Ini wejangan bukan hanya untuk Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, tapi untuk semua kaum muslimin ila yaumil qiyamah. Rasul mengatakan kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang asing atau seperti orang yang menyeberang jalan. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini kayak orang yang asing dalam perantauan atau seperti orang yang menyeberangi jalan. Farhamdina azakumullah, ketika antum merantau di sebuah tempat atau meninggalkan sanak keluarga, meninggalkan istri, meninggalkan anak, handai tolan, family, keluarga dan segala macamnya, antum tinggalkan semua itu, antum ke sebuah tempat merantau. Apakah antum punya pikiran akan selalu di sana, menetap di sana, ataukah antum selalu terbayang dan terpikir anak istri, keluarga di rumah? Jawabannya, Pak Diem, jawabannya, hah? Masya Allah. Antum orang Jawa, asli Jogja. Seorang diri merantau di Sangatta. Seorang diri lo ya. Seorang diri. Antum sudah punya anak, sudah punya istri, sudah punya rumah di sana, di Yogyakarta itu. Handai tolan semua di sana, sanak famili semua di sana, kerabat semua di sana, teman-teman semua di sana. Antum seorang diri merantau ke Sangatta. Punya pikiran enggak? Dah, saya tak di Sangatta aja lah. Enggak usah pulang ke Jogja. Jawaban? Ada pikiran semacam itu? Saya mau tanya, berapa lama antum kuat? Tuh, diam saja. Antum berapa lama kuat di Sangatta ya? Berapa lama? Tidak bakal lama ya. Kuat-kuat kayak orang linglung. Kenapa ya Afi? Senyum sendiri. Ada apa ini? Loh kenapa? Iya itu. Ya itu apa? Ya itu. Sudah kelamaan di Sangatta. Baru 3 hari anda bilang lama di Sangatta. Ya gimana lagi, anak di sana, istri di sana, semua di sana. Kalau ada istri di sini enak, ada anak di sini enak, ada rumah di sini enak. Kan begitu. Iya apa ya? Kelas itu. Ditahan-tahan, dikuat-kuat. Paling pol 3 bulan. Itu pun dalam keadaan terpaksa. On 3 bulan, off cuma 2 pekan. Baik lagi, sengsara dia ya. Barakallahu. Antum gambarkan semacam itulah ya. Jadilah di dunia kayak orang gharib. Tidak mungkin antum berpikir untuk domisili dengan tenang, dengan nyaman di dunia. Keadaan kehidupan yang hakiki di akhirat nanti. Di sana keluargamu, di sana kehidupanmu, di sana rumahmu. Tidak mungkin berpikir. Bayangkan yang cepat-cepat pulang. Selesaikan hajat, selesaikan keperluan, dan segala macam. Dan balik ke Jogja. Kan gitu ya. Barakallah. Itulah dunia. Selesaikan hajat kamu di dunia ini dalam rangka untuk mengambil bekal, segera balik menuju akhirat, darul akhirat. Atau kata Rasulullah SAW, awabiru sabil, atau jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang menyeberangi jalan. Pernah enggak ya terlintas di benak antum, antum menyeberangi jalan utama itu yang berdua tadi. Antum di sini mau nyebrang ke sebelah sana. Kita nyebrang antum pelan, pelan, pelan, pelan, pelan, tengah-tengah duduk. Hah? Menikmati panorama yang indah, menikmati jalan yang mulus, yang begitu ini yang baru selesai dibikin oleh Pemda dan Pemkab dan segala macamnya itu. Wah, bagus juga jalannya. Ini bagus juga kalau bikin kemah di sini nih. Eh? Allah Ustaz. Ada enggak yang punya pikiran semacam itu? Ya. Yang namanya orang menyeberangi jalan langsung dengan cepat. Sampai tengok-tengok langsung dia menuju ke seberang sana. Sangat cepat. Seperti itulah seharusnya kita hidup di dunia. Dunia itu makbar. Tahu makbar? Tempat perlintasan saja. Lewat tok, enggak bakal mukim di makbar. Enggak mungkin mukim di tempat perlintasan. Dia kata salah paham ini. Jadi kayak makfar beneran. Barakallah itu. Enggak. Perlintasan ya. Sehingga kita hanya mengambil hajat kita, keperluan kita di dunia ini, kemudian setelah itu digunakan untuk menuju negeri abadi, negeri akhir. Itu prinsipnya kita. Sehingga tidak ada ketergantungan kepada dunia. Hati dia tergantung dengan akhirat, dengan akhirat, dengan akhirat, dengan akhirat. Yang di benak dia, hajat selesaikan, bekal kumpulkan, segera pergi ke rumah. Wa tazawwadu fa inna khaira zati taqwa, kata Allah. Inilah kamu berbekal dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika mendapatkan wasiat semacam ini, beliau memahaminya dengan baik. Memahami nasihat ini untuk segera beramal, memperbanyak amal saleh, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cepat, dengan segera mengambil kemanfaatan sebaik mungkin. Dikarenakan cuma sekedar melintas, tidak lama kesempatannya. Disebutkan dalam riwayat ini, wa kana ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yaqul, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika itu menyatakan, idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa, kalau kamu di waktu sore jangan menunggu pagi untuk beramal, kalau kamu di waktu pagi jangan menunggu sore ketika beramal, ambil kesempatan, ambil waktu sebaik-baiknya untuk beramal. Wahud min sihatika lima robik, ambil kesempatan waktu sehatmu sebelum kamu sakit. Wa min hayatika limautik, dan ambil kesempatan waktu hidupmu sebelum kamu mati. Itulah prinsip hidup di dunia. Dari sini karantina azakumullah, prinsipnya kita ialah az-zuhdu fid dunia, sikap zuhud dalam urusan dunia. Yang namanya zuhud itu ikhwan menggunakan dunia dengan sebaik-baiknya. Dicari dunia yang halal. Digunakan dunia yang halal. Yang dimakan perkara yang halal. Yang dicari perkara yang halal. Yang diinfakkan perkara yang halal. Dan cukup qona'ah dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Kalau banyak, alhamdulillah. digunakan untuk investasi akhirat. Kalau sedang, alhamdulillah, lebihnya digunakan untuk akhirat. Kalau kurang juga, alhamdulillah, qanaah dan sabar dengan kondisi yang ada. Yang dipikir akhirat, planningnya akhirat, semuanya akhirat. Dunia digunakan sebagai alat bantu akhirat tadi, barakallahu fikum. Inilah prinsip kita dalam kehidupan dunia. Mencari dunia tidak boleh yang haram, yang halal-halal saja. Mencari dunia tidak boleh melalaikan kita dari akhirat. Mencari dunia yang tidak lalai dari ibadah, dari zikir kepada Allah azza wajalla. Ini yang merugi. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya almunafiqun ya ikhwan. Wahai orang yang beriman, jangan sampai harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dia lalai merugi. Cari dunia yang tidak melalaikan. Tujuan intinya akhirat. Barakallahu. Nah, mencari dunia jangan sampai jatuh dalam sikap munafasah, mazmumah, persaingan yang gak sehat, persaingan yang tercela, menghalalkan segala cara, saling jegal, saling sikut. Jangan. Itu perkara yang sangat tercela. Itulah yang membinasakan umat-umat sebelum kita. At-tanafus fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum. Hati-hati. Sehingga cari yang halal-halal, cari yang bagus-bagus, yang syar'i-syar'i. Barakallahu fikum. Yang penting barokahnya. Lalu digunakan untuk kepentingan akhirat. Kepentingan pribadi, anak, istri yang mubah. Digunakan untuk perkara-perkara yang baik, perkara yang ma'ruf. Sehingga dunia menjadi jinak bagi kita semua. Kita bukan termasuk orang yang tercela di dunia ini. Dikarenakan perbuatan-perbuatan kita. Justru kita bisa menggunakan dunia ini untuk perkara-perkara yang baik demi akhirat kita di yaumul qiyamah. Inilah yang betul-betul dipahami oleh para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajmain. Ketika mereka ini memiliki harta benda. Hadis ini cukup panjang barakallahu fikum, juga disebutkan di Arba'in Nawawi. Disebutkan disebutkan bahwasanya ada sebagian para sahabatnya Rasul alaihi salatu wassalam, disebutkan dalam lafaz yang lain, dari kalangan fuqara, orang-orang fakir dari kalangan para sahabat, mendatangi Rasulullah alaihi salatu wassalam sambil mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlul duhuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang yang memiliki duhur, al-mal al-kathir, orang yang punya harta yang sangat banyak, para sahabat yang kaya raya, mereka meraup semua pahala, membawa pergi semua pahala yang ada ini. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fadli amwalihim. Tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Disebutkan dalam lafaz yang lain, dalam riwayat yang lain, yahujun wa ya'tamirun wa ya'tiqun wa yujahidun. Mereka bisa berhaji, mereka bisa berumrah, mereka bisa membebaskan budak, mereka bisa berinfak, berjihad. Kami tidak mampu. Maka Rasulullah mengajarkan kepada mereka sesuatu amalan yang bisa mengejar itu semuanya. Mengejar itu semuanya. Dan tidak akan mampu mengejar kalian kecuali yang beramal sebagaimana amal kalian. Dianjurkan untuk banyak-banyak berzikir. Setiap takbir sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil sedekah, setiap sedekah ila fil hadis. Diamalkan oleh para sahabat tadi. Ternyata didengar oleh para sahabat yang kaya-kaya tadi, mengamalkan sebagaimana amalnya mereka. Datang lagi, lapor lagi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, para sahabat teman-teman kami yang kaya mendengarkan yang kamu sampaikan, ya Rasulullah, mereka pun mengamalkan sebagaimana yang kami amalkan. Apalagi Evan, itu merupakan fadilah Allah yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang ketiga. Sangat paham para sahabat. Yang miskin, yang fakir, Yang di benak mereka bukan dunia. Bukan dunia. Yang di benak mereka adalah amal soleh. Mereka tidak iri dengan sahabat-sahabat yang kaya karena dunia mereka. Tidak. Mereka iri dengan para sahabat yang kaya karena kemampuan beramal menggunakan harta. Kalah amal. Kalah amal. Kami tidak punya harta, mereka punya harta. Mereka bisa mengerjakan amal-amal yang terkait dengan harta benda. Kami tidak punya. Bukan negeri dunia. Dan memikirkan, enak ya si Fulan punya unta banyak. Enak ya si Fulan punya kambing-kambing banyak. Wah, enak sekali tuh si Fulan punya apa namanya ladang kurma, kebun kurma yang rindang-rindang itu. Ada sumurnya yang airnya tawar. Enak ya begitu ya. Nah, mikir seperti itu. Tidak memikirkan yang semacam itu. Yang dipikirkan oleh para sahabat amal saleh. Luar biasa. Yang kaya-kaya juga demikian. Yang punya kemampuan harta tidak kemudian berbangga-bangga dengan hartanya. Orang yang paling kaya di dunia ini. Nih, yang paling kaya di Sangatta. Nih, yang paling berada. Wah, rumahnya antum tuh apa? Nih, rumah saya ini. Ini desain ini perpaduan antara desain Itali dengan Perancis dengan sepuan-sepuan Maroko. Apa begitu? Tidak. Para sahabat yang kaya-kaya pun menggunakan harta benda mereka untuk kepentingan akhirat. Karena mereka tahu itulah harta mereka yang sesungguhnya. Dipakai haji, dipakai umrah, dipakai jihad fisabilillah, dipakai untuk sedekah dan infak, digunakan untuk membebaskan budak dan segala macamnya. Ibadah-ibadah mali. Dan bersaing, berlomba-lomba dengan para sahabat yang lain dalam amal-amal yang lainnya lagi. Semua dikerjakan. Amal lesan, zikir-zikir kepada Allah dikerjakan. Amal badaniyah, sholat dikerjakan. Ibadah-ibadah maliyah, itu bagian mereka. Luar biasa. Sehingga dipikir adalah akhirat. Dunia sekedar alat bantu saja untuk kepentingan akhiratnya kita. Demikianlah ikhwan fillah jazakumullah, sikap yang tepat. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Afwan Ustaz, berarti enggak boleh ini punya rumah fardus. Lagi bangun ini Ustaz. Apa jawabannya? Enggak ada masalah. Silahkan bangun rumah yang bagus menurut Anda. Tapi pergunakan rumah itu untuk akhiratmu. Kalau punya kendaraan bagus gimana? Ya, enggak ada masalah kalau kamu punya kemampuan untuk membelinya. Silahkan. Tapi gunakan kendaraan kamu tadi untuk kepentingan akhiratmu. Terus enggak boleh Ustaz untuk menabung apa namanya harta begitu, nyimpen uang. Lu silahkan. Tapi pergunakan harta benda yang kamu tabung tadi untuk kepentingan akhirat. Nah, rakulahikum. Gunakan itu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semua itu perkara-perkara yang mubah. Dan harus dipergunakan untuk kepentingan akhirat. Untuk diri kamu, keluarga kamu, anak-anak kamu dalam perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara maslahat umum. Dan gunakan untuk kepentingan akhirat. Semuanya tertuju kepada darul akhirah. Darul akhirah. Darul akhirah. Dunia hanya ma'bar. Tempat perlintasan saja. Jangan tinggal di ma'bar. Jangan tinggal di ma'bar. Yakni jangan tinggal di tempat perlintasan tadi. Tapi antum harus melewati saja. Dan tinggal di darul akhirah. Di negeri akhirat. Sebagai penutup. Saya sebutkan di sini penjelasan yang cukup panjang. Tapi sangat bagus. Dari Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah terkait dengan aqsamu Bani Adam fid dunia. Klasifikasi Bani Adam terkait dengan kehidupan dunia. Ini anda melihat dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam syarah hadis nomor yang ke-31 tadi. Ketika belum menjelaskan bahwasanya yang tercela di dunia itu ialah dikarenakan umumnya amal Bani Adam, maka beliau menjelaskan di sini klasifikasi Bani Adam di dunia. Saya bawakan secara global. Kata beliau, wong qasama banu adama fid dunya ila qismain. Maka Bani Adam di dunia ini terbagi menjadi dua. Nanti antum lihat dalam pemaparan beliau di bagian mana antum tadi. Kalau di bagian yang jelek segera dirubah supaya bagus. Di bagian yang bagus kamu tingkatkan supaya paling bagus. Dua macam. Ahadihima, yang pertama, man angkara ayyakuna lil ibadi ba'da dunya darun lithawabi wal iqab. Yang pertama ialah pihak yang mengingkari, tidak percaya apabila setelah dunia ini ada dunia, ada negeri di mana hamba-hamba itu mendapatkan pahala dan hukuman. Ini pihak pertama, pihak yang mengingkari hari kebangkitan, mengingkari hari kiamat, mengingkari darul akhirah. Bayangan dia yang namanya kehidupan dunia ini, bukan lagi yang lain. Beliau mengatakan mereka lah orang-orang yang Allah singgung dalam firman-Nya di surat Yunus ayat yang ke-7 dan ke-8. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, yakni orang-orang yang tidak yakin, tidak beriman dengan darul akhirah, tidak beriman dengan hari kebangkitan, tidak beriman dengan waktu dan masa perjumpaan dengan Allah Azza wa Jal, dan mereka ridha dengan kehidupan dunia, merasa tumakninah, merasa tenang di dunia ini. Dan orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami, mereka adalah orang-orang yang tempatnya adalah neraka dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Wa haula'i hammuhum at-tamattu'u bid-dunya wa ightinamu ladzatiha qabla al-maut. Mereka ini adalah orang-orang yang ambisinya, angan-angannya, cita-citanya hanya bersenang-senang dengan dunia, mengambil kesempatan untuk menikmati lezatnya dunia sebelum dia mati. Al dunia ya. Sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya dalam surat Muhammad ayat yang ke-12, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Orang-orang kafir itu, mereka yatamatta'un, bersenang-senang dengan dunia ini, wa ya'kulu, dan mereka makan-makan di dunia ini sebagaimana hewan-hewan ternak itu makan. Neraka tempat kembali bagi mereka. Allahul musta'an. Ini siapa, Ivan? Ini orang-orang kafir. Semoga tidak termasuk yang ini, Ivan. Kalau termasuk yang ini, Allahul musta'an. Kufar. Yang kedua, wal qismu tsani. Yang kedua ialah orang-orang atau pihak-pihak yang mengikrarkan, yang meyakini adanya darul akhirah, meyakini yang namanya yaumul ba'ts, hari kebangkitan, negeri, tempat adanya kehidupan akhirat, adanya waktu hisab untuk hukuman dan pahala bagi yang beramal. Ini yang kedua, ikhwan. Ini adalah kaum muslimin yang menisbahkan diri kepada Islam. Kata beliau, wahum munqasimuna ila thalathati aqsam. Dan kaum muslimin terkait dengan dunia terbagi menjadi tiga. Jadi yang pertama orang kafir, urusannya dunia, dunia, dunia, dunia, A sampai Z dunia. Kalau ada huruf selain Zaid tabai sama mereka. Semuanya dunia ada kufar. Yang kedua kaum muslimin yang meyakini adanya yaumul ba'ats, meyakini yaumul hisab, meyakini darul akhirah. Mereka ada tiga macam. Zalimun li nafsih, muqtasid, dan sabiqun bil khairati fi idznillah. Tiga. Dijelaskan oleh Ibn Rajab rahimahullah tiga perkara ini. Beliau mengatakan fadzalimu li nafsihi humul aktsaruna minhum. Adapun yang menzalimi diri sendiri itulah jumlah mayoritas dari kalangan kaum muslimin. Wa aktsaruhum waqafa ma'a zahratid dunya wa zinatiha fa akhadhaha min ghairi wajhiha wa istamalaha fi ghairi wajhiha wa saratid dunya akbar hammih laha yaghdab wa biha yarda wa laha yuwali wa 'alayha yu'ati wa haula'i hum ahlul lahwi wal la'ibi waz zinati wat tafakhuri wat takathur wa kulluhum lam ya'rif al maqsud min ad dunya ila akhir kalami. Yang pertama yang menzalimi diri sendiri, kata beliau, dan inilah yang mayoritas. Mayoritas kaum muslimin terkait dengan kehidupan dunia di sini tempatnya, yang menzalimi diri sendiri. Siapa itu? Yaitu pihak-pihak yang selalu berhenti bersama dengan keindahan-keindahan dunia dan bunga-bunga di dunia. Dia ambil dunia bukan dari sisi yang halal, yang bagus. Dia gunakan dunia bukan untuk perkara yang baik, bukan perkara yang bagus. Sehingga dunia sebagai harapan yang paling besar bagi dia. Cita-cita yang paling besar dalam benaknya. Karena dunia dia marah. Karena dunia dia riba. Karena dunia dia berloyalitas. Karena dunia memusuhi orang lain. Mereka inilah yang dikatakan sebagai ahlul lagwi. Yang disebutkan dalam ayat di atas. Orang-orang yang sia-sia, yang main-main, yang berbangga-bangga dengan banyak harta, dengan banyak anak. Yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi. Mereka-mereka ini. Mereka semua tidak memahami maksud dunia. Ini zalimun li nafsi. Dikatakan sebagai ahlu dunia. Tapi sisi kelebihannya masih meyakini adanya hari kiamat. Masih meyakini adanya darul ba'ad. Kalau seandainya mereka tidak punya akidah ini, sama dengan yang pertama tadi, orang-orang kafir. Berhubung mereka muslimin, punya akidah iman kepada hari akhir, dibedakan dengan kaum kufar. Tapi mereka adalah ahlu dunia. Distempel sebagai ahlu dunia. Yang kedua, al-muqtasid. Kaum muslimin dalam perkara dunia yang muqtasid. Bagaimana ikhwan? Maknanya kata beliau, akhazad dunia min wujuhihal mubaha wa adda wajibatiha wa amsaka li nafsihi az-za'ida 'ala al-wajib yatawassa'u fihi fit tamattu' bi shahawati ad-dunya. Yang muqtasid, yang pertengahan, yaitu orang yang mengambil dunia dengan cara-cara yang mubah. Ingat, dengan cara-cara yang mubah. Mengambil dunia, mencari dunia dengan cara-cara yang mubah. Kemudian dia menunaikan kewajiban-kewajiban dunia tadi. Ada zakat, keluarkan zakat yang wajib. Ada nafkah-nafkah yang wajib, keluarkan sama dia nafkah anak, nafkah istri, pembantu, kendaraan, dan segala macamnya. Dia tunaikan semuanya. Kemudian harta yang lebih dia ambil sama dia. Harta yang lebih dari yang wajib diambil sama dia. Dia berluas-luas dengan harta tadi, menikmati yang namanya syahwatul dunia. Masya Allah. Boleh atau tidak boleh? Ingat, perkaranya mubah. Ini katanya Ibn Rajab al-Hambali, para ulama ikhtilaf apakah mereka dikatakan sebagai orang yang zuhud ataukah tidak? Ada yang mengatakan dia masih dikatakan zuhud. Ada yang mengatakan bukan dikatakan zuhud. Tapi kata beliau, la iqafa alaihim fi dzalik illa an darajatihim min al-akhirah bi qadri tawassuhihim fi dunya. Mereka enggak dikasih hukuman. Kenapa? Perkaranya mubah. Cari dunianya dengan cara yang mubah. Yang wajib-wajib sudah. Dia hanya menggunakan yang lebih daripada itu. Kelebihannya, harta yang lebih, dia gunakan untuk menikmati perkara-perkara yang mubah. Kau ingin makan yang enak lah. Kau ingin rumahnya agak mentereng lah. Kau ingin kendaraan yang lebih mewah lah. Perkara yang mubah. Digunakan berluas-luas dalam perkara dunia yang mubah. Hukuman tidak ada, kata beliau. Tetapi, itu semua akan mengurangi derajat dia di akhirat nanti sesuai dengan kadar berluas-luasnya dia dalam perkara dunia. Semakin dia berluas-luas dengan perkara dunia, semakin berkurang kadar akhiratnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, disebutkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya bi isnadin sahih. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, la yusifu abdun minat dunia syai'a illa naqasa min darajatihi indallah wa inkana alaihi karima. Tidaklah ada seorang hamba yang menikmati sedikit perkara dunia melainkan akan berkurang martabat derajat dia di sisi Allah di akhirat nanti. Walaupun dia sebagai orang yang mulia di sisi Allah azza wajalla. Ini yang namanya muqtashid. Barakallahu fikum. Tercela? Tidak. Dia tidak pernah menyentuh yang haram-haram. Tidak pernah mencari-cari barang haram. Tidak dipergunakan untuk perkara-perkara yang maksiat, yang mungkar, yang haram. Semuanya serba mubah. Nyari dunianya yang halal, perkara yang mubah. Digunakan untuk perkara yang halal, perkara yang mubah. Yang wajib, selesai semuanya. Nah, yang ini, kata beliau muqtashid. Sebab dia masih suka berluas-luas dengan urusan dunia. Nah, enaknya apa, Evan? Mengurangi kadar martabat dan derajat dia di akhirat nanti. Masya Allah. Saya tidak bermaksud menggembosi lo ya. Ada orang punya kelebihan harta. Dia bangun rumah apa adanya. Ya Allah, dia merasa cukup dengan itu. Yang ini mentereng. Bagus rupanya. Masya Allah. Yang ini mubah, yang ini mubah. Yang ini ya Allah, karena perlu kendaraan-kendaraan yang seperlunya saja. Yang ini ambil yang mewah. Yang ini mubah, yang itu mubah. Bagus yang mana? Ya, Pak Diam saja, Evan. Bagus yang mana, Evan? Bagus yang mana nih? Secara pandangan syariat, bagus yang pertama tadi. Dia gunakan untuk perkara yang mubah dan tidak mengurangi derajat dia di akhirat. Nah, sementara yang kedua mubah, gak dosa, dia gak dihukum. Tapi dengan sebab dia berluas-luas dengan bangunannya semakin dibikin mewah-mewah, begitu kendaraannya bagus-bagus, mubah, gak dosa. Tapi mengurangi martabatnya, mengurangi derajatnya di sisi Allah di yaumul kiamat. Dalam pandangan syariat, enak yang mana, Ikhwan? Enak yang pertama. Dalam pandangan manusia, Enak yang ke? Jangan ragu-ragu kalau jawab. Sesuai dengan fitrah saja gitu loh. Dalam pandangan manusia, enak yang kedua. Nah, ya apa ya? Anda lebih suka yang mana? Rumah gedek? Atau gedek hanya rumah bambu? Apa rumah beton? Dengan beton. Anda suka rumah yang kecil? Rumah yang gede? Gede yang bagus, yang punya seni yang bagus, atau gede-gede saja yang punya seni yang bagus. Atau pilih yang mana? Itu pick up yang kodak-kodak-kodak atau yang Innova itu? Ya, cari yang Innova gitu ya. Yang itu besi-besi biru yang luar biasa, gini-gininya walaupnya pol, belum pol steering ini ya. Yang itu tinggal nyet gitu aja ya. Yang Innova Ustaz, itu fitrahnya manusia. Zayyina linnasi syahawat. Apakah tercela? Selama semuanya mubah, tidak tercela, tidak dihukum. Yang membedakan apa, Evan? Martabatnya nanti di akhirat. Itulah keutamaan orang yang zuhud bersedikit dalam urusan dunia. Ini masih muqtasid. Yang ketiga, yang dikatakan sebagai sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dengan perkara kebaikan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Siapa mereka ini? Katanya beliau, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, fahumul ladzina fahimul murada minad dunya wa 'amilu bi muqtada dzalik fa'alimu anna Allah innama askana 'ibadahu fi hadhihi ad-dar liyabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Yang sabiqun bil khairat adalah orang yang betul-betul paham, sangat memahami maksud dunia ini. Maka mereka pun mengamalkan konsekuensinya. Mereka tahu Allah Subhanahu wa taala menempatkan hamba-hambanya di muka bumi ini untuk menguji mereka, siapa di antara mereka yang paling bagus amalannya. Bahasa singkatnya ya, Ikhwan. Sabiqun bil khairat adalah orang yang betul-betul memahami maksud dunia. Yang tahu tugasnya di dunia itu untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal dengan keikhlasan sesuai dengan sunnah. Maka mereka pun mengamalkan ini. Berbekal dengan bekal takwa, beribadah kepada Allah Azza wa Jal, semuanya untuk ibadah. Dunia hanya ma'bar saja, tempat perlintasan saja. Tidak bakal tinggal di ma'bar, dia akan tinggal di darul akhirah. Barakallahu fiik. Beliau mengatakan falamma fahimu anna hadza huwa al-maqsuudu minad dunya ja'alu hammahum at-tazawwudu minha lil akhirah allati hiya darul qarar waqtafu minad dunya bima yaktafi bihi al-musafir fi safarih. Ketika mereka memahami maksud dunia tadi, maka mereka pun menjadikan cita-citanya yang dia fikirkan ialah at-tazawud min halil akhirah, mengambil bekal dari dunia ini untuk kepentingan akhiratnya. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, kata Allah, berbekalah kalian, sebaik-baik bekal adalah akhirat. Lalu mereka merasa cukup dengan dunia ini. Mereka merasa cukup dengan dunia ini. Apa yang cukup bagi seorang musafir ketika safar? Itulah as-sabiqul khairat. Kalau antum mau safar, diboyong enggak rumahnya, ya kan? Jawabannya, enggak. Antum hanya mengambil bekal cukupnya, kan begitu. Safar, sangata, balik papan, naik mobil. Bensinnya berapa ya? Bensin PP sekian, untuk makan sekian, sekian, sekian. Berapa hari ya? Menggunakan salin bajunya, sekian setel, 2-3 setel, cukup. Satu koper, uang sekian, sudah. Berangkat. Yang lain di mana? Tinggal. Gitu ya, Pak. Mereka ini tujuannya akhirat. Fikirannya akhirat. Cita-citanya akhirat. Dan dunia hanya digunakan secukupnya saja, layaknya seorang musafir ketika musafir. Betul-betul mengamalkan riwayat tadi. Kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mali walid dunya innama mathali wa matharud dunya karrakib. Qala fi dhilli fi dhilli syajaratin, thumma raha wa tarakaha." Disebutkan Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal dari hadis Ibn Abbas, dan dia sahih dikarenakan banyak jalannya, juga dari Ibn Umar dan yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, mali wali dunia, untuk apa aku dengan dunia ini? Perumpamaan aku dan perumpamaan dunia diumpamakan seperti seorang pengendara sedang istirahat siang di bawah teduhnya pohon. Selesai, ditinggalkan. Dulu ketika sama dulu kan tidak ada hotel, tidak ada penginapan gitu ya, menggunakan kuda atau unta atau khimar gitu. Ketika udah siang, udah capek, cari pohon yang teduh, ditambatkan di pohon, istirahat di bawah pohon tadi, ikhwan. Bangun, ngapain? Pergi lagi, dan bikin kemah di pohon tadi. Nah, ya, luar biasa. Inilah yang namanya sabiqun bil khairat. Inilah yang namanya sabiqun bil khairat. Beliau mengatakan, wa ahlu hadhihi daraja ala qismain. Yang tergolong sabiqun bil khairat, yang terbaik ini, ada dua tingkatan. Minhum man yaqtasiru minad dunya ala qadri ma yasutur ramaq faqat wa huwa halu katsirin minaz zuhad. Yang pertama di antara mereka termasuk sabiqun bil khairat, mencukupkan dunia ini hanya kebutuhan primer saja, tidak lebih daripada itu. Mencukupkan dari perkara dunia sesuatu yang bisa menutupi hajat primernya saja, yang sangat urgen saja. Ini kondisi kebanyakan para zuhad, orang-orang yang dikenal zuhudnya dan para zuhud yang paling tinggi. Wa minhum, yang kedua ya kawan, man yafsah li nafsihi ahyanan fi tanawuli ba'di syahawatiha al-mubahah li taqwa an-nafsu bidzalik wa tanshaq lil'amal. Yang kedua, seseorang yang kadang-kadang ahyanan ya kawan ya, kadang-kadang ya membuat keleluasaan untuk dirinya dengan memakan, mengkonsumsi sebagian perkara-perkara yang mubah. Tapi niatannya bagus. Niatannya adalah supaya badannya kuat dan semangat beramal selain. Ya kadang makan-makan yang enak, ya, yang bergizi, yang vitaminnya banyak, gitu ya. Tujuannya bukan berlezat-lezat, bukan bernikmat-nikmat, tapi tujuannya untuk memperkuat badan fisik supaya semangat lagi dalam beramal. Barakallahu fikum. Antum milih yang mana ya, Fon? Milih yang mana ini? Itu jawaban sesuai dengan fitronya antum. Aduh, Ustaz Abud, capek Ustaz. Wah, berat semua ini. Kepinginnya sabiqun bil khairat. Nah, kalau caranya gini, wah, repot Ustaz. Dan yang kedua aja Ustaz. Ya, kadang-kadang menikmati yang enak-enak, tapi jangan lupa niatnya untuk memperkuat badan dalam rangka semangat beramal. Barakallahu fikum. Nama ya. Sehingga total semuanya berapa ini? Yang kafir, yang zalim linnafs ahlu dunia, yang muqtasid, kemudian yang sabiqun bil khairat, yang hanya menggunakan dunia untuk hajat primer saja, dan yang kelima sabiqun bil khairat, yang terkadang menikmati dunia yang mubah dengan tujuan untuk memperkuat fisiknya untuk bersemangat dalam beramal saleh. Lillahi tabaraka wa ta'ala. Pilih yang mana? Dari lima ini, pilih yang mana? Jangan yang pertama, jangan yang kedua. Harus sabiqun bil khairat. Tapi kondisi kebanyakan orang barakallahu fikum, jarang yang sanggup pada derajat pertama. Terus terang aja untuk antum-antum dan kita-kita orang ini, ya, bisa masuk dalam sabiqun bil khairat, alhamdulillah. Dan kalaupun masuk, nampaknya kok derajat yang kedua ini. Yang pertamanya kok setengah mati. Allahumma sabiq. Karena godaannya banyak gitu ya. Keluar sedikit, enak tuh kayaknya. Masya Allah. Mertamu sedikit, jamuannya, masya Allah. Akhirnya yang ini kadang-kadang, di sana kadang-kadang, di sini kadang-kadang, ujung-ujungnya keseringan. Nah, kalau keseringan turun pangkat, jadinya muktasid. Dikarenakan dia berluas-luas dengan perkara-perkara dunia yang mubah, akhirnya menurunkan, mengurangi martabat dia di akhirat nanti. Allahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Ala kulli hal, ini semua disampaikan di fanatina azakumullah, supaya kita semuanya bisa menjalani kehidupan dunia dengan benar dan sahih, sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW, terlepas, selamat dari laknat dunia dan ahlu dunia, masuk dalam kategori zikir kepada Allah, atau yang terkait dengan zikir kepada Allah, atau alim, atau sang muta'alim yang mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup sekian ya, Pak. Nampaknya suasananya sudah mau maghrib. Ya. Kurang berapa menit? Kurang 10 menit. Nah, tafadhol. Barangkali ada yang mau tanyakan dan mungkin jawab, silakan. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus. Supaya dia dapat harta dia juga di situ. Itu tergantung niatnya. Kalau antum tinggalkan harta benda tadi yang ubah ya, untuk ahli waris dengan tujuan supaya mereka itu tidak menjadi orang-orang peminta-minta, pengemis-pengemis yang merepotkan orang lain, sangat bagus. Itu yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau sampai di kota Mekah, sakit keras, khawatir tidak bisa balik ke kota Madinah. Ketika itu hanya punya seorang putri, ingin berwasiat untuk berwasiat. Kepingin wasiat dengan semua harta, enggak boleh. Separuh harta enggak boleh. Sepertiga harta diizinkan. Mengatakan ats-tsuluts wa tsuluts katsir. Wasiat sepertiga sangat banyak. Dan memang belum mengatakan setelah itu, dan engkau tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan agnia, dalam keadaan mereka kecukupan, lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan fakir miskin, orang yang betul-betul memerlukan orang lain, mengemis kepada orang lain. Jadi ketika niatnya semacam itu, bagus. Paham salah ya? Supaya mereka bisa mandiri dan bisa menggunakan harta tadi untuk perkara-perkara yang syar'i juga. Dan ini pentingnya penyuluhan. Jadi bukan semata-mata dengan harta, tapi dikasih wejangan, dikasih tausiah, dikasih briefing itu anak-anak supaya mereka bisa menggunakan harta benda yang ditinggalkan oleh orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada kelompok berdakwah melalui televisi dengan dalih lebih mudah mendakwai kaum muslimin melalui TV. Apakah cara ini termasuk salah satu cara memanfaatkan dunia untuk beramal? Ini pun juga dirinci terkait dengan masalah televisi ini, kan dirinci. Yang dikatakan televisi dakwah ya. Sebab sebagian masyayikh, sebagian ulama kita membolehkan dakwah lewat televisi, namun dengan syarat. Barakallahu fikum. Kalau mau jawaban global, ketika televisi yang merupakan sarana digunakan untuk dakwah dan di dalamnya tidak ada unsur mukhalafah syar'iyyah, enggak ada unsur pelanggaran-pelanggaran agama sedikit pun, maka diperbolehkan. Tapi kalau di dalamnya ada sedikit saja mukhalafah syar'iyyah, maka diharamkan, ada perbolehkan. Itu bicara klasifikasi. Paham salah ya? Di antara yang membolehkan via televisi Syekhul Albani rahimahullah. Dan beliau kaitkan dengan penguasa. Ya, dikaitkan dengan penguasa dan sifatnya live. Langsung. Jadi penguasa menuju seorang alim, bicara, menerangkan tentang perkara agama, disiarkan langsung via televisi, live ke seluruh penjuru tanah air. Itu luar biasa efek dahsyatnya kata beliau. Ingat, penguasa kemudian live, enggak ada unsur mukhalafah syariah di dalamnya. Di antara yang membolehkan pula barakallahu fikum yang saya dengarkan langsung ialah Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala wa ra'ah. Di rumahnya langsung. Di depannya beliau ketika kumpul dengan beliau. Tapi beliau menyebutkan persyaratan yang sangat banyak. Ketika ditanya terkait dengan apakah boleh seorang alim, seorang dai muncul di layar televisi untuk berdakwah. Teman-teman mengatakan boleh. Ketika itu, ya, seingat saya Syekh Muhammad bin Ghalib hafizahullah, Syekh Muhammad bin Ghalib hafizahullah, yang bertanya lagi, ya Syekh, secara mutlak atau dengan syarat? Halah, dengan persyaratan. Dengan persyaratan. Diterapkan sama Syekh bin Ghalib, ya ini sebelumnya tidak ada kemungkaran. Naam, kata. Iya, tidak boleh ada kemungkaran sebelumnya, di tengah-tengah acara dan segala macamnya. Naam. Yang ini ikhwan yang tidak diketahui banyak pihak. Taunya seufet membolehkan secara mutlak. Lah, tidak secara mutlak. Saya dengar langsung dengan telinga saya sendiri jawabannya beliau. Tidak boleh ada perkara-perkara yang mungkar di dalamnya. Paham insyaallah ya? Ini ada masalah. Kita sekarang bicara kenyataan. Kita tidak usah bicara jauh-jauh di luar negeri sana ikhwan. Yang dibahas sekarang dengan pertanyaan tadi, ada kelompok di Indonesia ini yang menggunakan televisi sebagai sarana dakwah. Lihat, apakah di dalamnya ada unsur mukhalafah syar'iyah ataukah tidak? Antum lihat bagaimana keadaannya. Saya mau tanya, apakah di dalamnya ada suara-suara musik? Jawabannya, ada. Ada ya, kemasannya kayak kemasan swasta begitu. Awalnya niatannya TV dakwah. Yang disiarkan murotal, pengajian, segala macamnya, bareng live Mekah, live Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, begitu. Lama-lama kok peminatnya kurang ya. Cari mana acara-acara yang mereka tertarik. Lagi booming ketika itu acara-acara yang berbau makhluk halus. Dunia lain. Itu di swastanya. Ikut-ikutan mereka. Bikin acara yang mirip. Lain dunia. Supaya gak sama dengan mereka. Mereka bikin acara dunia lain. Yang ini lain dunia. Tapi kemasannya sama. Dengan suara musiknya. Dengan potongan-potongan gambarnya. Dengan suara-suara yang dibikin-bikin. Bang. Jreng. Brong. Segala macamnya. Mirip. Lama-kelamaan. Masuk ke TV swasta. Bikin acara ustadznya dipanggil acara live trans TV apa trans 7 trans ya barakallahu fikum ceramah diiringi dengan suara musik alunan musik begitu yang syahdu di setting kalau nggak begitu ya nggak menarik barakallahu fikum sebagainya lagi kemudian syuting di pasar. Begitu banyak perempuan-perempuan lalu-lalang begitu, bahkan di belakangnya ibu-ibu lagi apa begitu, ada perempuannya segala macamnya. Ini kemungkaran. Ketika ada perkara-perkara semacam ini barakallahu fikum, itu perkara yang mungkar, menunjukkan sarana dakwah dengan menggunakan televisi yang di dalamnya ada perkara yang mungkar dilarang. Zat televisinya, tapi ini bahas adalah kemungkaran, kemungkaran yang di dalam. Dan itu yang terjadi pada mereka. TV Roja, Yufit TV, Insan TV, dan link-link mereka dari kalangan Rojaiyin yang berdakwah via televisi itu semua rata-rata menggunakan cara-cara yang kurang. Mereka banyak larinya ke arah ikhwanul muslimin. Ceramahnya sekarang bukan lagi jauh apa ceramah di masjid begitu yang dibikin live. Lain sudah. Bicara masalah tata cara dan adab-adab berkendara. Ustadznya bahwa shooting kayak artis gitu, di shooting kendaraan, muncul ustadznya tadi, buka kendaraan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masya Allah, buka kendaraan gitu, kemudian masuk nyetir, sama nyetir begini bilang, kaum muslimin rahimakumullah, gini, menjelaskan tentang adab-adab dalam nyupir. Ini tariqahnya ikhwanul muslimin. Barakallahu fikum. Yang lainnya lagi, masya Allah, syuting ceramah di sebuah taman yang indah dengan gemericik air, dengan bunga-bunga yang hijau-hijau kemerah-merahan, begitu cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tampil. Ini cara-caranya kalau muslimin. Kayak Arifin Ilham, ya semacam ini. Yusuf Mansur, ya begini. Dan semua da'i-da'i entertainment semacam ini. Dan demikian pula yang menyatakan ke ikhwaninya semacam ini. Sebagian lagi di trotoar. Jalan Allah yang di trotoarnya. Arah kelas itu. Yang semacam ini yang tidak diperbolehkan. Jadi faham insya Allah ya. Nah, kalau mau menasihati, dinasihati dengan cara yang baik. Sebutkan perkara-perkara yang mungkar yang ada padanya dan tinggalkan barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab dikarenakan sudah